Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun saudara berada, kaum muslimin wal muslimat, terutama bapak ibu yang berada di studio, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Nurus Salam yang pada Jumat pagi ini kita akan mengambil tema tentang kesempurnaan kepribadian. Masalah kepribadian nanti akan kita bincangkan antara Ustadz Bakir dan Ustadz Mahyudin yang hadir di studio, dan nanti para pemirsa juga boleh berkontribusi menanyakan atau berpendapat. Tapi sebelum acara kita lanjutkan, terlebih dahulu marilah kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Pemirsa dan ibu bapak sekalian, kita sering mendengar ada istilah pribadi atau kepribadian. Barangkali Ustadz Bakir mungkin bisa menjelaskan pribadi atau kepribadian ini. Baik, kalau secara istilah sebenarnya kalau pribadi itu lebih menyangkut pada sosok personal. Tapi kalau kepribadian itu menyangkut nilai-nilai yang diserap oleh pribadi-pribadi itu sehingga menampakkan sikap dan perilaku yang tergantung nilai-nilai itu. Kalau nilai-nilai yang diserap itu adalah nilai-nilai yang baik, yang positif, maka dia akan menampakkan sikap dan perilaku yang baik pula. Sebaliknya kalau nilai-nilainya jelek yang masuk pada diri kita akan melahirkan sikap dan perilaku yang jelek pula. Ini ada orang meninggal nih Ustaz Bakir, Ustaz Mahfud. Terus, wah orang itu bagus gitu ya, karena mungkin pribadinya bagus gitu. Gimana menurut Ustaz? Kepribadian ini sesungguhnya akan kita lihat dari perilaku seseorang. Orang hanya bisa melihat ya dari sikap zohirnya saja ya, sedangkan batinnya belum tentu ya. Oleh karena itu, kalau tadi ditanyakan oleh Pak Kurdi bahwa kematian seseorang, meninggalnya seseorang itu bisa dilihat dari sesudah dia meninggal ya. Apakah waktu dia meninggal itu yang mensolatkan, yang memandikan, yang membungkus, kemudian yang mengantarkan ke pemakaman, itu lebih banyak sedihnya ya. Tapi banyak juga ada orang yang meninggal di lingkungan kita, ternyata orang banyak pada senang ya, pada wah alhamdulillah dia meninggal. Itu menyangkut masalah kepribadian, Ustaz. Iya, juga terkait dengan kepribadian, karena memang dalam hidup ini kan kita tidak bisa menyembunyikan sikap dan perilaku kita. Walaupun tadi dikatakan bahwa kita tidak tahu isi hati orang, tetapi paling tidak kita bisa menilai dari perilakunya itu. Apakah selama hidup dia memang memberikan jasa yang baik pada lingkungannya atau tidak. Karena tadi kita hidup tidak sendiri, tapi juga berinteraksi dengan lingkungannya. Kalau ada orang begini, kalau tutur katanya bagus, orang bilang aduh orang itu santun gitu. Kalau dia pikirannya, oh dia itu cerdas. Kalau dia jalannya gitu, wah dia tawadhu gitu. Iya. Apakah ini menyangkut masalah kepribadian juga? Menyangkut kepribadian juga. Namun sebelum bagaimana orang lain menilai kita, sebenarnya Islam itu mengajarkan kita harus mengenal diri kita. Karena dalam Islam dijelaskan bahwa man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Jadi siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Mengenal Tuhan dalam konteks ini adalah bagaimana sifat-sifat yang baik, yang mulia, yang agung. Misalnya dalam Islam ada Asmaul Husna, itu kan nama-nama yang baik. Itu kemudian tampak dalam perilaku dan sikap seseorang. Jadi mengenal diri itu, mengenal Allah itu merupakan satu kias bahwa kita seharusnya semakin dekat kepada Allah maka kita akan semakin baik. Ada kumpulan dari kepribadian orang per orang ini bisa mengkerucut menjadi kepribadian bangsa. Menurut Pak Bakir gimana? Bisa, karena memang fondasi kehidupan itu kan berawal dari pribadi-pribadi. Pribadi yang baik misalnya sebagai seorang ayah, pribadi yang baik sebagai seorang ibu, pribadi yang baik kemudian melahirkan anak dan generasi yang baik pula. Nah, dalam masyarakat pun seperti itu. Ketika keluarga yang baik, yang soleh itu kemudian melahirkan masyarakat yang baik pula. Nah, dalam tahap yang lebih luas lagi adalah dalam kehidupan bernegara. Jadi pondasi dasarnya memang pada kepribadian yang baik itu. Menurut Pak Mahyudin gimana? Apakah pribadi-pribadi yang ada di studio inilah, ini ada yang santun, ada yang pemarah, ada yang gak kira-kira yang pemarah? Mudah-mudahan tidak gitu. Ada yang penyantun, ada yang anu itu. Insya Allah yang hadirinya orang baik semua. Insya Allah ya. Jadi gimana ini, menurut Ustaz, apakah setuju gak dengan Pak Bakir bahwa pribadi bangsa ini dibangun dari pribadi-pribadi orang per orang? Apa yang dikatakan Ustaz Bakir itu betul ya, bahwa sesungguhnya negara ini bisa aman, tentram manakala setiap individu, setiap kita semua merubah akhlak kita yang tadinya tidak baik menjadi baik. Jadi intinya bahwa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia merubah akhlak yang tidak baik menjadi baik, insya Allah negara ini akan makmur. Amin. Akan selamat. Amin. Kontaknya gimana itu? Elaborasi dari detailnya gimana ini? Ya, karena memang dalam Islam ini sebenarnya sudah banyak nilai-nilai keteladanan. Itu memang hal yang sangat penting diperhatikan oleh kita semua. Karena Rasulullah itu sebagaimana disebutkan tadi memang uswatul hasanah, teladan yang baik. Namun seringkali kita, karena kita hidup di mana Nabi Muhammad sudah wafat, kita tidak melihat langsung seperti apa Nabi Muhammad. Kita seringkali terpedaya oleh keteladanan-keteladanan yang lain yang sebenarnya dalam Islam sendiri sudah sangat lengkap, sudah sangat sempurna. Tetapi karena pengaruh misalnya media informasi yang begitu gencar masuk pada rumah tangga kita, di rumah-rumah pasti ada televisi sekarang, sehingga anak kita, cucu kita mungkin akan menonton itu semua. Nah, dari sana ada pengaruh-pengaruh yang bisa jadi menimpa terhadap apa, menutup terhadap keteladanan yang mulia tadi yang diteladankan oleh Rasulullah. Saya baca bukunya Buya Hamka ya, tentang kepribadian. Itu ada 4 yang dapat menyempurnakan kepribadian. Nomor 1 adalah bagaimana seseorang memiliki pandangan hidup. Menurut Pak Bakir gimana ini? Ya, disebut pandangan hidup ini. Pandangan hidup kan sebenarnya lebih pada visi seseorang, bagaimana dia hidup. Hidup ini untuk apa? Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu dan pemirsa di rumah punya tujuan masing-masing. Tetapi Islam kan sudah menentukan bahwa tujuan kita adalah sebagai hamba Allah tentu untuk mengabdi pada Allah. Nah, tentang pandangan hidup sekali lagi yang sangat berpengaruh pada diri kita itu adalah lingkungan. Dan dalam Islam sudah sangat tegas bahwa setiap anak yang lahir itu seperti kertas putih suci. Yang mempengaruhi itu lingkungannya, yang menyebabkan anak menjadi nakal misalnya, yang menyebabkan anak menjadi Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Lingkungannya sangat menentukan. Karena itu memang betul tadi, pandangan hidup ini menjadi hal yang sangat urgen untuk menentukan kepribadian kita. Jadi kepribadian seseorang itu bisa dilihat dari pandangan hidupnya. Hidup dan, ini untuk dan, apa? Dan ini, pandangan hidup ini berkaitan dengan bagaimana kita bersikap, terutama sikap terus terang. Ya. Itu dalam buku itu. Jangan lain di mulut, lain di hati. Bagaimana kita memiliki apa namanya sikap itu? Menurut Pak Mahyudin di mana ini? Antara yang di mulut dengan yang di hati. Kalau mulut dan hati tidak sejalan, itu termasuk kategori orang munafik. Makanya kalau kita lihat wajah seseorang, itu sesungguhnya menggambarkan hati. Jadi kalau hati lagi tenang, insya Allah wajah juga ikut tenang. Kalau gak punya duit. Yang penting hati dulu tenang. Kalau hati tenang walaupun gak punya duit, insya Allah tenang. Apalagi yang enak sudah punya duit, hati tenang. Nah itu lebih enak. Yang lebih semrawut, sudah hatinya gelisah, enggak punya ibarat orang kecebur sumur ketiban tangga. Nah, inilah ibu-ibu dan para pemirsa, bapak-bapak sekalian, maka beruntunglah kita yang sering duduk di majelis taklim, ya. Orang yang rajin duduk di majelis taklim, insya Allah berkah. Amin. Insya Allah bahagia dunia akhirat. Amin. Tidak anu ya, tidak lain di mulut lain di hati. Tidak, insya Allah, ya. Tidak. Insya Allah mulutnya dan hatinya sejalan. Ini ada juga ini, Pak Bakir, Pak Mayudin, bahwa yang dapat meningkatkan kualitas pandangan hidup kita itu adalah bagaimana kita bertanggung jawab. Bagaimana bisa dijelaskan ini kaitannya antara tanggung jawab dengan clearnya pandangan hidup kita? Ya, memang saling terkait tadi, terkait juga dengan yang diungkapkan oleh Ustaz Mahyudin tentang lain di mulut, lain di hati. Itu namanya kepribadian ganda. Mungkin split personality. Jadi kepribadian yang pecah. Dan ini bisa melanda di masyarakat kita, karena satu sisi kita diajak untuk tadi ikut majelis taklim misalnya, tapi ketika kita keluar, kita dihadapkan pada realitas yang jauh dari nilai-nilai yang kita dapatkan di majelis taklim itu kan menyebabkan kepribadian yang pecah. Nah, karena itu terkait dengan yang kedua, kemudian menjadi bertanggung jawab. Jadi kepribadian itu juga sejauh mana kita punya tanggung jawab, karena dalam Islam itu dikenal ada dua macam tanggung jawab. Tanggung jawab yang bersifat pribadi, ada yang tanggung jawab bersifat sosial. Yang bersifat pribadi itu semua perbuatan-perbuatan kita itu dosanya ditanggung oleh kita masing-masing. Jadi misalnya saya mencuri atau saya korupsi misalnya, na'udzubillah, dosa saya itu tidak ditanggung oleh Ustaz Kurdi atau oleh ibu-ibu, tapi ditanggung oleh saya sendiri. Itu merupakan tanggung jawab yang bersifat individual, personal. Tetapi ada juga yang bersifat sosial, misalnya yang pertama itu fardu ain itu. Iya, yang fardu ain. Jadi dalam Islam ada istilah fardu ain, yang kedua ada fardu kifayah, itu yang disebut dengan tanggung jawab sosial tadi. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tetapi dampaknya juga pada masyarakat kita. Sama tadi, satu sisi mungkin korupsi itu saya contohkan ini karena di media massa yang sering muncul ini masalah korupsi. Jadi satu sisi dia sudah dosa secara personal tadi, secara pribadi, tapi juga secara sosial. Karena dari tingkat korupsi itulah kemudian masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah menjadi hilang karena diambil oleh para koruptor itu. Misalnya anak yang seharusnya dapat sekolah gratis kemudian tidak mendapat gratis karena uangnya diambil oleh para koruptor tadi. Kembali kepada tanggung jawab fardu ain itu, apakah ada tanggung jawab sebagai suami? Antara suami dan istri masing-masing punya hak dan tanggung jawab. Tidak ada istilah tanggung jawab suami ya tanggung jawab istri, tidak ada. Istilahnya suami punya tanggung jawab, istri juga punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab suami, apa tanggung jawab istri? Istilahnya kalau dari segi pemerintahan itu menteri luar negerinya suami, menteri dalam negerinya istri, atau presiden sama perdana menteri. Ya. Jadi begitu, Pak. Urusan dalam negeri adalah urusan ibu-ibu. Bagaimana bisa menservis suami supaya suami betah di rumah? Nah, kuncinya apa? Ibu-ibu sebagai menteri dalam negeri harus betul-betul menservis, ya, menyediakan segala sesuatu untuk kebutuhan rumah. Gimana ini komentarnya? Ya, memang kita masing-masing sejak lahir tadi sudah disampaikan bahwa kita punya tugas sebenarnya. Sejak bahkan dalam kandungan sudah ada benih-benih tanggung jawab itu sebagai khalifah Allah di muka bumi. Karena itu kita tidak berbicara apakah perempuan atau laki-laki. Kita semua makhluk Allah, manusia ini punya tanggung jawab sebagai khalifah itu. Karena itu harus diwujudkan. Misalnya kalau dalam keluarga jelas ada pembagian tugas, ada tugas suami, ada tugas istri. Nah, tidak mungkin dua-duanya harus bersaing untuk karena misalnya ada pekerjaan yang lebih menguntungkan dia kemudian mengambil itu. Ada pembagian tugas. Ini saya kira tanggung jawab yang seimbang, yang harus dibagi di dalam rumah tangga. Itu kaitannya sehingga, dengan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ra'yati. Iya, sangat terkait itu karena tadi bahwa kita semua adalah pemimpin sebagai khalifah di muka bumi yang dituntut untuk menciptakan kebaikan dalam keluarga, dalam masyarakat, bahkan dalam negara. Jadi dalam konteks yang lebih jauh. Jadi para pemirsa yang dapat meningkatkan kualitas pandangan hidup kita, dan pandangan hidup ini menyempurnakan kepribadian kita adalah pertama, bagaimana kita menjadi manusia yang suka berterus terang, jangan ada yang disembunyikan. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menjadi manusia bertanggung jawab. Ada tambahan barangkali dengan pandangan hidup ini? Iya, tentang tanggung jawab ini, karena kecenderungan dalam masyarakat kita itu sering lebih suka melemparkan tanggung jawab pada orang lain. Kita lebih suka makan dan malas mencuci piringnya. Kita lebih suka makan nangka dan malas kena getahnya. Padahal itu merupakan satu bagian yang saling terkait. Karena itu dalam rumah tangga misalnya ya, kita saling berbagi. Kalau lagi sedih ya sedih bersama dalam keluarga, tidak kemudian suaminya senang istrinya sedih mulu atau sebaliknya. Jadi ada pembagian-pembagian, itulah bagian dari wujud tanggung jawab kita sebagai. Menurut Pak Bagi, dalam ini kasuistik ya, dalam rumah tangga mana yang paling sering jadi pelengkap penderita? Ibu-ibu. Kalau dalam kehidupan kita, karena masyarakatnya masih bersifat paternalistik itu, jadi cenderung ibu-ibu ini yang menjadi korban. Karena bapaknya merasa tadi pemimpin yang lebih. Saya tidak tahu kalau ternyata ibu-ibu yang mengorbankan bapaknya, mungkin ada kasus lain di sini. Iya. Para pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan diskusi kita, dialog kita dengan Pak Bakir dan Pak Mahyudin menyangkut masalah peningkatan kualitas kepribadian kita. Yang pertama tadi adalah untuk menyempurnakan kepribadian itu, pandangan hidup kita harus lebih berkualitas. Kemudian yang kedua, di sini adalah ikhlas. Bagaimana menurut Ustaz? Tentang ikhlas ini, sebagian masyarakat kita memang menempatkannya sebagai pekerjaan tanpa pamrih. Jadi kalau Departemen Agama ada ikhlas beramal. Jadi kalau amal ya jangan berharap gajinya. Kalau jadi da'i misalnya jangan berharap honornya. Jadi ikhlas namanya. Tapi bukan itu sebenarnya yang kita ingin tekankan di sini, karena menyangkut kepribadian. Ikhlas itu merupakan satu rutinitas pekerjaan yang harus kita lakukan. Dan apapun hasilnya kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Sebagai rasa ya bahwa kita harus berbuat dan kita berdoa, dan setelah itu kita semuanya Allah lah yang akan menilainya. Bahwa kemudian dapat honor, dapat gaji dan sebagainya itu merupakan konsekuensi logis. Jadi ikhlas itu saya kira perlu direinterpretasi, bukan tanpa pamrih sepenuhnya. Karena kalau seperti itu nanti ya orang bermalas-malas untuk berdakwah misalnya, bermalas-malas untuk menjaga kebaikan. Tapi dalam konteks penyempurnaan kepribadian, gimana ini ikhlas ini? Kalau ikhlas itu digambarkan apabila kita melakukan sesuatu kegiatan, ya, maka selama kegiatan itu kita yang bekerja dan orang yang merasakan itu sama-sama menikmati, itu namanya ikhlas. Ada seorang kiai, ya, itu dia merasa ikhlas setelah dia pulang ceramah, ya, ternyata hasilnya si pendengar juga ikut senang. Senang, si kiainya juga begitu pulang ikut senang. Apa ikut senangnya? Alhamdulillah apa yang disampaikan diterima. Nah, itu soal nanti dibagi sesuatu, entah amplop, nggak perlu amplopnya, betul nggak Bu? Terkadang kita ya pulang ceramah sampai di rumah kita mah ikhlas benar, ya kita ikhlas, ternyata istri bilang mana itunya, waduh bingung saya jawabnya, ya akhirnya yang tadinya ikhlas jadi tidak ikhlas. Nah oleh karena itu gambaran ikhlas apabila kita sekarang, contoh ikhlasnya istri kepada suami gimana? Gambaran ikhlasnya seorang istri kepada suami dilihat wajahnya. Kalau wajahnya habis bangun subuh senyum, nah itu berarti ikhlas aja itu. Nah, sekarang kita lanjutkan, bagaimana ikhlasnya pemimpin-pemimpin negeri ini mengabdi kepada rakyat? Implementasinya gimana itu? Implementasinya bahwa pekerja itu bekerja baik sebagai pemimpin, baik sebagai suami atau istri di rumah, ikhlas itu terwujud dalam bentuk bahwa semua apa yang kita lakukan itu adalah sebagai tanggung jawab kita sebagai pemimpin, tanggung jawab kita sebagai suami, tanggung jawab kita sebagai istri. Jadi ada keikhlasan untuk jadi ada melakukan korelasi sesuatu. Ada korelasi antara tanggung jawab dan keikhlasan. Sangat karena ini merupakan rangkaian yang kemudian membentuk kepribadian yang sempurna tadi. Iya. Jadi ibu-ibu, antara tanggung jawab dan keikhlasan itu sama dengan dua sisi dari mata satu mata uang itu loh. Tidak bisa dipisahkan. Setuju itu, Pak Mahyudin? Setuju. Ya. Setuju, Pak Bu? Setuju. Pak, setuju, Pak? Iya, setuju. Setiap kita melakukan sesuatu, ya, apapun yang ditugaskan oleh kita, itu kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalau sudah dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, insya Allah akan timbul keikhlasan. Terkadang ada juga, kita punya istri, dibangunkan sholat subuh saja susah. Ya. Padahal kewajiban manusia, kata Allah di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kita punya anak, disuruh bangun subuh saja susah. Padahal Allah sudah merintahkan kita disuruh ibadah. Haknya mau diambil, betul gak Bu? Terkadang ada orang yang mau menerima hak tapi kewajibannya ditinggalkan. Inilah akhlak yang terburuk. Dan itulah maka sebabnya perlu ada keikhlasan itu. Nah. Ada dari ibu yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Hajar Rahma Ali. Kalau kita mendengar dari tadi tentang kepribadian, tentunya itu menyangkut dengan akhlakul karimah. Yang ingin saya tanyakan di sini, Pak Ustaz, sering kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi jarang sekali kita lihat yang berakhlak seperti Rasulullah. Seperti apakah halifah-halifah di muka bumi ini menyampaikan pada majelis-majelis taklim agar jamaah-jamaahnya bisa mengikuti seperti Rasulullah? Sekian dari saya, Pak Ustaz. Terima kasih. Ini pertanyaannya berat ini. Jadi kalau kita berkaca dengan kepribadian kita, maka teladannya adalah Rasulullah. Tapi belum menyatakan susah sebagai khalifah di muka bumi untuk berakhlak seperti Rasul. Ya. Bagaimana itu, Pak Bagir? Jadi penilaian susah itu kan sebenarnya biasanya berdasarkan pada kenyataan. Ya. Kenyataan bahwa ternyata umat Islam yang mayoritas misalnya di negara ini, ternyata negara ini juga menjadi negara yang kurang baik kesannya, menjadi negara yang tingkat korupsinya tinggi. Itu kan kenyataan memang seperti itu. Nah, karena itu kita tidak boleh berhenti untuk terus-menerus. Ada kemauan keras dalam kepribadian itu yang perlu dikembangkan. Kemauan keras untuk tidak pernah menyerah, untuk tidak pernah kalah dengan nilai-nilai yang negatif tadi. Nah, tentu yang diperlukan adalah keteladanan. Kita sebagai manusia biasa, mungkin sebagai teladan pada Nabi itu merupakan yang sangat ideal, tetapi paling tidak kita mendekati itu. Karena Nabi Muhammad itu bukan basyarun lakal basyar, manusia tadi bukan manusia biasa, dia memang ma'asum, sudah dilindungi oleh Allah. Tapi kita sebagai manusia bukan berarti tidak bisa meneladani. Nah, karena itu yang diperlukan adalah keteladanan-keteladanan yang ditampakkan, yang dimunculkan oleh para pemimpin. Pemimpin negara, pemimpin agama, dan bahkan dalam skop yang kecil adalah keluarga. Ya. Jadi orang tua sebagai bapak, sebagai ibu, menjadi teladan bagi anak-anak sehingga muncul generasi-generasi yang kamil, yang generasi-generasi Qur'ani misalnya. Jadi generasi yang betul-betul mampu meneladani. Jadi keteladanan itu memang perlu yang orang terdekat. Jadi kita boleh mengaji kemana-mana, tapi kalau di rumah kita tidak bisa mencontohkan yang baik bagi anak kita, memberikan contoh yang positif bagi anak kita, ya hampa keteladanan itu. Jadi istilahnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ceramah-ceramah seperti ini. Ada komentar dari Pak Muhyiddin? Kalau kita berkaca dari sifat Nabi, ya, kita tahu di dalam dulu kita pernah belajar di sekolah SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Kita tahu bahwa salah satu sifat Nabi ada 4. Ya Bu ya, Pak ya? Di antara yang pertama, Nabi memiliki sifat amanah. Apa itu amanah? Amanah itu dapat dipercaya. Ada lagi yang kedua, sifat tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh itu menyampaikan. Jadi tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya mengingatkan. baik kepada suami, kepada istri, kepada anak. Sedangkan yang membukakan hati manusia adalah Allah. Ada lagi sifat Nabi, yaitu setelah amanah, tablik fatonah. Apa itu fatonah? Cerdas, pandai. Jadi jangan sampai ada umat Islam yang gak pandai. Terkadang sekarang ini orang banyak pandai bicara tapi tidak pandai melakukan. Betul gak Bu, Pak? Istilahnya omdo. Omdo istilahnya, ya. Istilahnya omdo. Ini jangan sampai terjadi kepada diri kita. Yang keempat, yang terakhir, salah satu sifat Nabi adalah sidik. Apa itu sidik? Jujur. Seorang pegawai kalau jujur, insya Allah karirnya sukses. Amin. Ibu-ibu kalau jujur dengan suami, insya Allah panjang jodohnya. Amin. Betul nggak Bu? Panjang jodohnya. Tapi kalau ada dusta di antara kita, betul nggak Bu? Ada dusta di antara kita. Nggak panjang tuh. Bukan gak panjang lagi, langsung jatuh talak. Nah, oleh karena itu mari kita teladani apa yang disampaikan, ditanyakan oleh Ibu Hajah Rahmah Ali. Mari setiap memperingati maulid, peringatan hari-hari besar Islam, mari kita coba sedikit demi sedikit untuk meneladani sifat dan akhlak baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang penting ada kemauan yang keras untuk meneladani Rasul, terutama pada sifat wajib bagi beliau. Yang pertama sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dan dengan empat sifat itu, insya Allah sedikit demi sedikit kita akan mencapai kesempurnaan dalam hidup ini. Para pemirsa, sebelum kita lanjutkan terlebih dahulu, marilah kita ikuti pesan-pesan berikutnya. Para pemirsa yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian, tema yang kita bahas, yang kita diskusikan adalah menyempurnakan kepribadian. Dan sudah dua yang kita bahas, bagaimana upaya menyempurnakan kepribadian itu. Pertama adalah tadi bagaimana sikap dan pandangan hidup kita, dan yang kedua adalah bagaimana kita membangun keikhlasan. Sekarang yang ketiga ini, Pak Bagir, bahwa untuk menyempurnakan kepribadian kita harus juga bersemangat. Bagaimana ini? Bersemangat atau berani? Bersemangat kalau dalam hidup ini memang memerlukan semangat. Jadi karena tantangannya bermacam-macam, kehidupan ini banyak tantangannya, maka diperlukan semangat, keberanian. Tetapi semangat itu tidak cukup tanpa pengetahuan. Karena kalau kita sekedar berani tanpa pengetahuan itu namanya nekat. Jadi karena itu berani ini harus ada bekal, ada modal. Jadi kita melakukan sesuatu, misalnya kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu kita harus tahu dulu landasannya apa. Sehingga tidak sekedar melarang, tidak sekedar merintahkan, sehingga orang bingung jadinya apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari. Karena itu keberanian ini penting untuk tadi pengetahuan-pengetahuan itu agar tidak hanya ada dalam pikiran kita, tapi disampaikan apapun apapun kondisinya, sehingga dakwah misalnya atau nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri kita itu betul-betul dilihat oleh orang, apa bisa dicontoh oleh orang lain, terkait dengan keteladanan tadi juga. Jadi tanpa semangat, tanpa keberanian untuk berbuat, ya orang lain juga tidak tahu tentang apa yang positif dalam kehidupannya dan apa yang negatif dalam Al-Qur'an dijelaskan wala tayassu mir rahillah, ya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Bagaimana orang yang putus asa itu, Ustaz? Jadi salah satu hal yang membuat seseorang itu bisa putus asa, ya, penyebabnya karena kurang yakin. Kurang yakin terhadap diri sendiri. Dan karena tidak yakin, tidak ada semangat. Tidak ada semangat. Ibu-ibu tidak pede. Tidak percaya diri karena apa? Merasa dirinya kurang baik dengan orang-orang. Betul gak Bu? Bapak-bapak begitu juga, kurang pede di kantor. Itu penyebabnya karena ada kekurangan di dalam dirinya. Maka dari itu setiap kita melakukan sesuatu pekerjaan, kita landasi dengan semangat. Semangat apa saja, ya. Ibu-ibu melayani suami, semangat. Suami melayani ibu-ibu, semangat. Insya Allah, ya, akan datang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup itu harus selalu pede. harus percaya diri, Bu. Ya. Kita harus percaya diri. Karena percaya diri ini penting. Ada orang yang tidak punya pengetahuan tapi dia pede. Ternyata bisa maju ya? Bisa maju. Ada juga orang yang punya pengetahuan tinggi tapi rasa pedenya kurang. Akhirnya kurang semangat bekerja. Maka dari itu yang terpenting bagi kita, percaya diri ini penting. Ini ada contoh dalam buku itu bahwa orang bukunya sealmari, tapi hanya untuk dirinya sendiri aja. Tidak bermanfaat untuk masyarakat lingkungannya. Bagaimana itu? Nah itu saya kira memang pemahaman kepribadian yang salah. Jadi ada sebagian orang yang menganggap pribadi itu ya kita punya mobil pribadi, kita punya buku pribadi, jadi semuanya untuk hal-hal yang bersifat personal. Dan ini yang salah kemudian, karena itu jadi menyangkut kepribadian ini lebih pada sikap, pada perilaku kita yang dilihat, yang dinilai oleh orang. Kalau perilaku dan sikap kita baik, ya tentu akan dicontoh oleh orang. Sama dengan tadi, kita banyak punya buku misalnya, itu kan ilmu, ilmu itu kan harus dibagi. Nah bagaimana dibaginya, dengan satu keberanian untuk menyampaikan yang baik pada orang-orang lain sehingga bermanfaat. Ini kita sinkronkan ya, antara Pak Mahyudin dengan Pak Bakir ini. Memang semangat itulah yang membuat sukses hidup kan. Ada orang gelarnya di depan dua, di belakang tiga gitu. Tapi gelar itu hanya untuk dirinya sendiri aja gitu. Iya. Sementara ada orang yang tidak punya gelar, tak tahunya bisnisnya maju. Gimana ini? Maka apa yang disampaikan dalam salah satu riwayat dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk lingkungan. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak dan yang hadir ini maupun para pemirsa, insyaallah orang-orang yang bermanfaat. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa dimanfaatkan baik secara lahiriah maupun batinnya. Ada orang yang tidak bisa dimanfaatkan tenaganya karena memang kurang tenaganya. Tapi dengan batinnya dia selalu berdoa, mudah-mudahan tetangga saya sukses dalam hidup. Tapi ada juga tetangga yang enggak senang. Tanya aja, ini ibu-ibu pernah berdoa untuk tetangganya enggak? Jadi ibu-ibu merasa bahagia, kita merasa bangga kalau tetangga kita sukses. Ada juga, bukan di sini, ya, non jauh di sana, ya, tetangganya sukses, dia sakit gigi. Tetangganya ada kemajuan, sakit hati. Nah ini yang gak bagus. Berarti tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi konteks semangat tuh gimana ini? Konteks semangatnya. Nah pertama yang perlu ditekankan bagaimana kita harus bisa semangat itu, kita harus meyakini bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu modal dasar bagi kita yang kita bisa jual dalam tanda kutip, yang bisa mendorong kita untuk berbuat sesuatu untuk lebih baik, karena Allah menciptakan kita sebaik-baik bentuk. Tetapi kata Allah, justru kalau modal ini tidak dipergunakan, ada ayat selanjutnya sumaradatnahu asfala safilin. Jadi dikembalikan pada derajat yang rendah. Karena itu inilah modal semangat kita, bahwa kita adalah makhluk yang terbaik, dan karena itu kita harus menjadi itu. Jadi sekali lagi tentu ada modal dasar tadi, ada pengetahuan kita, ada ilmu. Ini yang kita tanya pada jamaah itu, ada jamaah kita Bu Banti ini. Berapa umur ibu sekarang? Ya, dua-duanya lah. Berapa ibu umur? 75 ibu? Lahir tahun 30 hampir 80. Dua-duanya masih ada semangat gak ini? Gimana ini? Nah ya itu salah satu bukti bahwa memang kita karena sudah punya modal tadi, jadi terus bersemangat untuk mencari ilmu sebagai modal kita. Karena hidup ini memang tidak pernah berhenti, tidak pernah final, selalu berproses sampai kita nanti masuk ke liang lahat. Jadi hidup ini adalah karena proses pembelajaran. Saya kira itu merupakan implementasi yang sangat jelas tentang bagaimana kita diminta untuk menuntut ilmu, untuk mengisi diri sehingga menjadi manusia-manusia yang sempurna. Ada ibu yang ingin bertanya tentang semangat ini, Bu. Dari sini coba. Ada? Silakan. Kalau enggak ada ya dari depan. Semangat untuk bertanya. Semangat untuk bertanya juga harus ada ini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Oci yang ingin saya tanyakan bagaimana supaya semangat Islam kita tetap ada, terus ke anak-anak juga ikut ke bawah. Oh. Itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Menarik sekali ini, bagaimana membangkitkan semangat dalam diri kita dalam beragama, termasuk bagaimana supaya itu juga menular ke anak-anak kita. Ya. Gimana ini, Pak Mayudin? Ini pertanyaannya luar biasa, Bu ya. Jadi sungguh luar biasa. Memang untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, itu yang terpenting adalah bagaimana orang tua mampu mendidiknya. Sebelum kita mendidik anak-anak kita, kita dulu, ya, kita dulu yang merubah diri kita. Semangat hidup kita harus lebih dibanding anak-anak kita. Semangat ibadah. Semangat ibadah, semangat bekerja, semangat menuntut ilmu. Walaupun tadi seperti Bu Bandi, ya, usia sudah 79 tahun. Itu semangatnya masih seperti umur 17 tahun. Luar biasa, ya. Masih Jakarta, Jogja. Jakarta, Jogja pulang pergi masih kuat. Apalagi kalau diajak jalan-jalan paling senang. Ya. Kalau punya duit. Nah, oleh karena itu yang terpenting bagi kita, hidup kita memang harus semangat, Bu. Semangat segala-galanya. Caranya di gimana, nah, Stan? Caranya ya, untuk bisa semangat. Maka yang terpenting ini tadi, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Bangun malam gitu ya. Bangun malam kita minta sesuatu, insya Allah dikabul sama Allah. Dari sekian banyak ini saya yakin ada doanya yang terkabul oleh Allah. Tadi malam sholat tahajud. Maka kata Nabi, ya, barang siapa yang sering bangun malam, insya Allah hidupnya akan sejahtera. Amin. Hidupnya akan tenang, walaupun gak punya duit. Ya. Duit juga tidak menjamin orang itu bisa bahagia, betul gak, Bu? Betul. Dan lebih bahagia lagi kalau punya duit hati tenang. Nah, itu yang terpenting. Ya. Nah, maka dari itu bersyukur kita kepada Allah pada pagi ini kita bisa tertawa, kita bisa tersenyum. Kita bisa hadir di studio, ini luar biasa, sungguh nikmat Allah yang tiada terhingga. Kalau tuan berdua ini, tentu ibu-ibu ini kan tanya, gimana kiat-kiat, nah kan gitu kan, supaya kita tetap bersemangat, nah, terutama semangat ibadah. Ini kiatnya. Mungkin pengalaman pribadi dari kedua ustaz inilah yang perlu disampaikan. Gimana kiat semangat belajar, semangat bekerja, semangat ibadah itu. Gimana ini pengalaman pribadinya? Pertama memang yang diperlukan adalah niat. Tadi yang dikaitkan dengan pandangan hidup. Jadi kita dari awal sudah punya hidup kita ini untuk apa? Apakah sekedar senang-senang, ya, kita akan berusaha untuk mendapatkan itu. Atau yang lain, untuk mendidik keluarga, untuk mendidik anak menjadi lebih baik, sehingga anak kita nanti bisa mendoakan kita dan sebagainya. Ini kan dorongan. Jadi dorongan itu sebenarnya dari niat. Innamal a'malu binniyah. Jadi perbuatan itu tergantung pada niat. Jadi pertama yang harus dicamkan adalah niat. Dan setiap pagi sebaiknya memperbarui niat. Betul. Jadi setiap pagi atau tengah malam kita bisa merenung. Ketika kita sholat tahajud misalnya, kita berkomunikasi, berdialog, seakan-akan kita berhadapan dengan Allah. Ya Allah, hari ini sudah saya kerjakan ini, besok apalagi untuk keluarga untuk keluarga kami yang terbaik misalnya. Kita meminta kepada Allah dan mudah-mudahan hati kita terbuka untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Saya kira ini yang sangat mendasar sehingga hidup kita selalu bersemangat, selalu berubah setiap waktu. Jadi kalau dalam Islam itu ada hijrah, kita berhijrah setiap saat. Selalu membangkitkan niat-niat yang selalu baru dan sehingga kita bersemangat untuk menjalani hidup ini. Itu satu, baru niat. Ya. Ada lagi mungkin? Ada salah satu doa, Pak. Ya. Ini pernah diajarkan guru saya. Kalau kita lagi kendor semangat kita, ada satu doa. Ibu-ibu mau gak, Bu? Bapak-bapak? Ya. Allahumma paksain. Allahumma paksain. Yang tadinya kendor jadi semangat. Nah, begitu. Allahumma paksain. Pokoknya kalau sesuatu kita lagi lemes bangun subuh, baca aja doa itu. Allahumma Dipaksain pasti terbangun. Nah itu. Ibu bapak sekalian, menarik sekali ini doanya ini. Sebelum kita lanjutkan, kita break terlebih dahulu. Pemirsa dan ibu bapak sekalian, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita pada pagi ini. Sudah tiga yang kita bahas. Pertama pandangan hidup, kemudian ikhlas, yang ketiga apa tadi? Halus, semangat. Bersemangat. Sekarang kita masuk yang akidah keempat, yaitu untuk menyempurnakan kepribadian. Setiap kita harus memiliki perasaan yang halus. Gimana itu perasaan halus itu, Pak Mayudin? Nah, atau gimana? Jadi perasaan halus di sini kita harus ada rasa kepedulian dengan orang lain. Kasih sayang. Jangan kita tertawa orang lain nangis. Jangan orang lain nangis kita tertawa. Ya. Nah, kalau bisa kita tertawa semuanya, menangis semuanya. Ada rasa kepedulian. Sebab peduli ini penting. Seorang suami kalau peduli dengan istri, insya Allah, ya. Masa ada suami nggak peduli sama istri? Gimana? Ada pak, ada nggak bu? Ada. Ya, insya Allah bukan di sini, ya. Insya Allah bukan di sini. Ya namanya suami mesti peduli dong sama istri. Masa suami nggak peduli bu? Gimana sih? Jadi yang dimaksud dengan halus perasaan di sini diantaranya adalah menghargai orang lain. Ya. Sebab Allah ciptakan manusia ke dunia ini masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Di satu sisi ibu punya kelebihan, di satu sisi bapak punya kelemahan. Di sisi lain bapak punya kelebihan, ibu punya kekurangan. Ini artinya adalah kita saling menghargai. Jangan kita tidak menghargai istri punya kekurangan. Kekurangannya kita sebarkan ke kawan-kawan kita. Wah, payah istri saya. Enggak boleh begitu. Berarti kita tidak memiliki halus perasaan. Ini contoh untuk ya sifatnya kasuistik ya, pribadi-pribadi. Yang konteks masyarakat di mana ini? Halus perasaan pertama mungkin kita sering menganggap bahwa perempuan itu perasaannya halus itu, jadi dimarahin dikit nangis. Padahal bukan ini maksud halus perasaan, jadi kepedulian tadi disampaikan tentang kasih sayang. Dalam masyarakat kita tentu hal ini sangat dipentingkan karena kita hidup diperintahkan oleh Al-Qur'an lita'arufu. Jadi saling kenal mengenal ini tidak akan pernah ada kalau kita tidak punya kepedulian, rasa yang sama untuk berbagi kasih sayang, untuk berbagi perasaan. Sedih, duka dan sebagainya, suka dan duka. Jadi ini diperlukan. Nah, dalam konteks masyarakat kepemimpinan misalnya perlu kepedulian itu. Misalnya kalau ada tetangga, dalam Islam juga diajarkan kalau kita masak. Ini kan lagi musim macam-macam nih, banjir, apalagi ini, bagaimana nih? Betul. Justru disitulah kita diuji, apakah kita punya perasaan atau tidak, apakah kita punya kepedulian atau tidak terhadap saudara-saudara kita yang sedang dilanda musibah dan sebagainya. Nah, dalam konteks yang lebih kecil mungkin perasaan yang halus atau kepedulian ini juga terlihat dari bagaimana kita dalam keluarga misalnya. Kita punya kepedulian yang proporsional terhadap anak. Kenapa saya katakan proporsional? Karena kita seringkali karena anak kita saking sayangnya kita pada anak sehingga kita apapun kita berbuat untuk anak. Padahal dalam Islam ada ajaran-ajaran, ada aturannya, ada undang-undangnya untuk melakukan itu. Jadi kepedulian kita tentu merupakan prasyarat mutlak. Nah, salah satu karena ini menyangkut perasaan, menyangkut hati, tidak semua orang bisa itu. Kadang perlu latihan untuk peduli itu. Misalnya dalam Islam diajarkan bahwa untuk agar hati kita menjadi tenang, menjadi peduli, kita harus banyak berzikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ini ada contoh ini, ada salah satu tayangan di sebuah televisi ya. Orang minta tolong jual barang supaya dibeli untuk bantu. Udah lebih dari 183 enggak ada yang bantu. Nah, itulah yang terlihat bahwa persoalan kepedulian ini memang langka, karena logika kita sering, karena kita sering terdesak oleh kebutuhan kita, jangankan membantu orang, buat makan sendiri susah. Nah, logika-logika ini kan sebenarnya salah. Karena tadi kita lebih mengedepankan kepentingan diri kita daripada orang lain. Padahal kalau kita kembali pada misi kehidupan manusia di ta'arufu itu, justru kita harus berbagi. Jadi jangan sampai kita mau berbagi kalau saya kaya raya nanti. Saya akan berzakat sekian persen kalau saya... Padahal zakat itu misalnya salah satu contoh, contoh kepedulian itu. Diberikan apapun, berapapun pendapatan kita, kita harus menyisihkan itu untuk orang lain sebagai bentuk kepedulian. Jadi dalam Islam cukup lengkap. Ada latihan-latihan yang tadi disebutkan dengan zikir di hati, tapi juga ada ajaran yang meminta kita untuk selalu berbagi, berbagi dan berbagi. Ada hadis al-yadul ulya khairum minyati sufla. Gimana itu Pak Ustaz? Jadi memang ada satu keterangan tadi telah disampaikan oleh Pak Kurdi bahwa tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi, kita harus rajin memberi. Apapun yang kita miliki, kecil ataupun besar, rezeki sedikit atau banyak, kita sisihkan berapa persennya. Di dalam agama tadi telah disampaikan 2,5%. Lebih boleh enggak? Boleh. Kurang? Jangan. Nah, kalau bisa lebih. Tanya ke ibu-ibu ini, suka memberi enggak? Iya. Saya yakin yang hadir ini orang rajin sedekah. Amin. Orang yang rajin beramal. Sedekah, senyum saja termasuk sedekah. Coba. Jadi kalau kita ada kepedulian dengan kawan kita, dengan saudara kita, itu termasuk senyum saja dengan kawan kita, kalau termasuk sedekah. Kalau senyum paling sering senyum itu ngkong ini, sering ngkong ini. Meskipun giginya enggak ada, halus perasaannya. Halus ini, senyum ini. Makanya orang bisa dikatakan ganteng, dikatakan cantik, kalau giginya sudah habis. Ngkong walaupun dia giginya tidak ada, tapi begitu senyum enak gak bu dilihatnya? Enak. Ini menunjukkan bahwa itulah wajah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana saja dia berada, selalu wajahnya terlihat dari bekas sujudnya, min asari sujud. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Bagir. Karena waktu juga Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang berbahagia, kajian kita tentang kesempurnaan kepribadian telah usai kita bahas bersama Pak Ustaz Bakir dan Pak Ustaz Mahyudin. Terima kasih. Dan sebagai kesimpulan, ini saya bacakan saja bahwa kita setiap hari diminta untuk menyempurnakan akhlak kepribadian kita. Upaya kita untuk menyempurnakan kepribadian itu, kita tingkatkan keikhlasan kita, semangat kita, dan perasaan kita yang halus. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang berkepribadian baik. Amin. Demikianlah, sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.